Allah Maha mengetahui sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Hukum-hukumnya abadi sepanjang masa, cocok dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman. Sungguh, sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan dan kemundurannya, khususnya dunia Islam, adalah karena mereka meninggalkan hukum-hukum kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam tidak akan jaya kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam, baik secara pribadi, kelompok maupun secara pemerintahan, sebagaimana realisasi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan pada pertemuan yang lalu ulun sampaikan kepada pian tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin atau pemerintah. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dan hadis ini dari istri beliau radhiyallahu, kata Nabi Muhammad SAW, yusta'malu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun, faman bari'a faman kariha faqad bari'a. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh kalian nanti akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin tentunya yang zalim. Sudah sinyal dari Nabi Muhammad SAW dan itu sedang terjadi. Fata'rifuna wa tunkirun, kalian mengetahui mereka dengan amal-amal baik yang mereka lakukan, kita tahu. Wa tunkirun, kalian juga mengingkari perbuatan mereka karena kalian tahu mereka juga melakukan kemungkaran. Di satu sisi ada kebaikan pada mereka, di sisi yang lain keburukan, bahkan mungkin banyak yang mereka lakukan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membencinya, maka dia telah berlepas diri. Membenci dengan berdakwah. Dia membenci, tapi kata para ulama, kalau itu kita sebutkan keterangan Imam Al-Munawi dan juga Imam An-Nawawi, dia membenci tapi dia mampu untuk menyampaikan dakwah kepada si pemimpin. Dia menasihati, dia menegur, dia tidak tinggal diam. Karena itu kemampuan yang dia miliki, yaitu menasihati. Faqad bari'a, maka dia telah berlepas diri dari kemunafikan. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membencinya, faman kariha faqad bari'a. Dalam muslim tentunya, barang siapa yang membenci tapi dia membenci dengan menegakkan dakwah, kata Imam Al-Munawi, dia mampu untuk memberikan nasihat, dia mampu untuk menegur. Tentunya menegurnya yakni bukan mempermalukan pemimpin, bukan mempermalukan pemerintah, bukan kemudian di media massa datangi nasihatnya. Ketika anda sudah menegakkan hal tersebut, faqad bari'a, kata Nabi Muhammad, dia telah berlepas diri dari kemunafikan. Waman a, sekarang saya baru ingat, waman anqara faqad salima. Dan barang siapa mengingkari dengan hatinya, kenapa? Dia tidak mampu berdakwah. Dia tidak mampu kemudian menegakkan hujjah kepada pemimpin. Kenapa? Karena memang tidak punya kemampuan. Tapi dia mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinnya. Dia mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintahnya. Faqad salima, maka dia telah selamat. Selamat dari tergolong bagian dari orang-orang munafikin. Jamaah sekalian rahimakumullah, walakin man radiya wa taba'a. Akan tetapi yang berbahaya adalah orang yang ridho akan kemungkaran pemimpinnya, Orang yang ridho akan kemungkaran pemerintahnya. Ini yang berbahaya. Wataba, apalagi dia ikut. Dan ulun tutup kemarin dengan perkataan Imam Nawawi bahwasanya ketika seseorang kemudian tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran, bukan berarti kemudian dia tidak membencinya. Bisa jadi dia membencinya, cuma enggak mampu untuk mengingkari. Karena bisa jadi ketika dia mengingkari pun banyak kemudaratan yang jauh lebih besar akan terjadi. Seseorang harus menimbang ketika mengingkari kemungkaran. Kalau dia timbang, ini akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, dia tidak ingkari. Bahkan perkataan yakni Imam An-Nawawi, kata beliau, yakni terkadang secara makna, kita sebutkan perkataannya pekan lalu, bahwasanya terkadang berimbas kepada dakwah itu sendiri dan para dai. Kenapa? Karena kesalahan dalam berdakwah. Yang Anda tegur sekarang pemerintah, yang Anda tegur sekarang pemimpin, mereka punya power. Salah Anda dalam caranya, tersinggung mereka kemudian dengan cara Anda, dakwahnya bisa selesai, dai-nya pun bisa hilang. Jadi memang harus yakni empat mata. Ya, datangi mungkin komisi-komisinya seperti yang ulun ceritakan pada pian. Sebagian asatidah yang ulun kenal secara pribadi, mereka mendatangi komisi-komisi itu untuk menyampaikan dakwah. Ini loh penyimpangan, ini loh enggak. Mereka berdakwah dan diterima. Asal bikin janji, memang mereka menerima. Untuk urusan misalnya kelompok-kelompok sesat misalnya, ada komisi yang akan menjamu Anda. Enggak langsung ke presiden, anggota DPR yang kita yakni datang, nanti mereka kemudian akan berkumpul kepada atau menyampaikan kepada yang lebih tinggi. Tapi jauh. Dan yang ulun juga tahu bahwasanya mereka terkadang menelpon bahkan minta datangnya atau datang ke istana negara untuk menerangkan tentang yakni hal-hal tertentu. Mereka bertanya. Ulun sampaikan sekarang supaya semua kita tahu. Pemerintah enggak bodoh-bodoh amat. Ketika ada gonjang-ganjing sana-sini misalnya, mereka bertanya. Kayak isu Syiah misalnya kayak kemarin, mereka bertanya. Mereka bertanya kepada ustaz-ustaz kita. Ini seperti apa sebenarnya? Apa sebenarnya keyakinan mereka? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Walaupun yakni banyak orang tahu, di antaranya, di antara mereka yang diundang itu Ustaz Firanda. Diundang untuk menerangkan. Mereka bertanya, kalau tidak kita yang datang. Dan belum praktekkan juga, menceritakan para pihak, belum praktekkan juga. Amar ma'ruf nahi mungkar, kita ingin yakni memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga mengingkari kemungkaran. Tapi kemampuan kita terbatas. Cuman kita punya orang-orang misalnya di pemerintahan, lewat mereka. Kayak kasus dulu sebelum patung monyet itu jadi, sejak dua wali kota sebelumnya itu udah pengen dibikin. Kalau pengen tahu, ya itu sudah pengen dibikin, tapi gagal terus. Kenapa? Karena kita bersuara, tapi nggak langsung, lewat teman-teman yang di dalam pemerintahan yang sudah ngaji, lewat teman-teman yang sudah ngaji dan juga ikut rapat. Atau juga lewat fuki. Gagal, dan sukses terakhir sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita sudah menyampaikan, mereka tetap mengerjakan, kita sudah berlepas diri dari kemunafikan. Inilah ilmu yang kita tahu, kita sampaikan. Mereka lanjut dengan kezalimannya, mereka akan tanggung sendiri akibatnya. Tapi kita tetap harus bersabar. Kenapa? Di ujung sabda yang tadi, kata para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, tidakkah kita kemudian memerangi mereka saja wahai Rasul? Apa? Pemimpin yang baiknya ada, buruknya banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, la ma sallau, tidak, selama mereka masih salat. Dalam riwayat lain, la ma aqama fikumus salah, tidak, jangan, enggak boleh memerangi dalam artian memberontak selama ditegakkan pada kalian salat. Inilah syiar Islam. Syiar Islam di negeri ini terlalu banyak dan masih tersebar luas, dan kita beragama gampang. Azan masih mudah dikumandangkan, tidak kemudian dilarang atau disuruh mengganti dengan bahasa Indonesia. Kemudian Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha, puasa, bahkan lebih dari itu. Yani kegiatan keagamaan begitu mudah kemudian kita lakukan. Pertanyaan terakhir kemarin ada yang masuk ya, teman saya, yani mengatakan bahwasanya pemerintah kita ini pemerintah taghut, enggak perlu ditaati. Ya, jawaban saya simpel, ente keluar dari sini. Anda keluar dari Indonesia, Anda akan rasakan lebih dahsyat ngerinya dibandingkan negeri kita. Mau kemana memangnya Anda? Saudi Arabia, lah Anda aja benci sama Saudi. Yang masih mempraktekkan bahkan sampai level pancung Saudi Arabia, Anda pengen ke sana? Mau di sini aja sholatnya bolong-bolong ke sana? Ketahuan Anda pemalasnya, orang semuanya ke masjid. Jamaskan rahimakumullah, makanya beliau sebutkan di sini, yakni umat Islam tidak akan jaya kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam, baik secara pribadi, kelompok kecil, lingkup kecil, keluarga, atau juga kemudian yakni pemerintahan. Ini yang kita bangun terlebih dahulu. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad menyebutkan tidak, jangan, tidak boleh kemudian kita yakni memberontak, dan ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ketika itu terjadi, kemungkaran akan lebih banyak, kerusakan akan lebih banyak. Lihat negara-negara yang lain. Ini negara yang paling ditakuti sebenarnya. Kenapa? Musliminnya paling banyak. Bagaimana cara melemahkannya? Ya seperti ini, kita dibikin pecah dari dalam. Penduduk muslim paling banyak di dunia Indonesia, semua orang tahu itu. Mereka tidak bisa bayangkan gimana kalau kemudian muslimnya bersatu. Terlalu kuat negeri ini, maka mereka hancur. Mereka masukkan semua yakni pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kalau pian tahu, Syiah itu basicnya ada 40 kesamaan akidah Syiah dengan orang Yahudi. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 40 kesamaan orang-orang Syiah dengan orang-orang Yahudi. Mereka yang memasukkan itu ke dalam Islam dan mereka mengaku Islam. Supaya hancur dari dalam. Muslim-muslimnya kemudian yang menghancurkan sendiri keislaman. Apalagi di zaman kita sekarang, ngomong sedikit udah viral aja tuh. Macam-macam lah memasukkan syubhat ke benak kaum muslimin. Makanya jemaah, mudah-mudahan pelajaran manhaj seperti ini akan memantapkan pian. Ketika melihat banyak hal yang terjadi dan ini akan selalu bergulir, akan bahkan mungkin akan tambah dahsyat lagi. Kalau seorang prinsipnya enggak bagus, metode beragama yang enggak bagus, mudah sekali terombang-ambing. Wallahu a'lam bishawab. Mantapkan yakni 12 poin ini sebagai fondasi. Tentunya fondasi untuk membaca poin-poin berikutnya dan juga ketika Anda menghadapi hal-hal yang dewasa yang terjadi. Betul-betul yakni tiang yang beliau pasang di 12 poin pertama ini sebelum kita melanjutkan bahasan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang disampaikan pada pertemuan yang lain. Berikut poin yang terakhir dari manhaj golongan yang selamat yang ke-12. Perhatikan jemaah halaman 10. Al-firqatun najiyah tad'u al-muslimina jami'an ila al-jihad fi sabilillah wa huwa wajibun 'ala kulli muslimin hasba taqatihi wa istita'atihi. Golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja pembagian jihad? Apa kemudian hukum jihad? Mungkin kalau sekarang tidak selesai, yakni pertemuan berikutnya Allah akan tambahkan dengan faedah dari kitab Al-Jihad fil Islam karangan Syekh Shalih Al-Suhaimi lebih detail. Walaupun sudah pernah ulun sampaikan di Masjid Imam Syafi'i 2-3 pertemuan, kalau yang ingin merujuk lebih dulu, ulun sebutkan detail bagaimana yakni jihad di dalam Islam. Kita akan sebutkan ringkas saja untuk poin yang ke-12 ini. Kata beliau, jihad adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan beberapa hal. Perhatikan. Wa yakunul jihad bima yali. Awalan, al-jihadu bil lisan wal qalam bi da'watil muslimin wa ghairihim ila tamassuki bil islami sahih wa tauhidil khali min asy-syirki alladhi intashara fi katsirin min al-biladil islamiyyah والذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع بين المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. Berikut macam-macam jihad. Gak mesti kemudian angkat senjata berperang. Jihad itu bisa macam-macam. Jihad adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan pertama, jihad dengan lisan dan tulisan, yaitu mengajak umat Islam dan umat yang lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih. Ingat bahasan kita waktu itu tentang kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu sebutkan kala itu juga faedah bagaimana ketika kita menyampaikan Islam ini harus Islam yang benar yang sampai ke orang itu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, yang mendengarkan aku tahu Nabi Muhammad diutus untuk segenap umat manusia. Yahudi tahu itu, Nasrani tahu itu. Nabi Muhammad disebutkan di Taurat, Nabi Muhammad disebutkan di Injil. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku, kata Imam Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Makna mendengar di sini adalah sampai kepadanya Islam yang benar, bukan Islam yang salah, bukan Islam yang dipahamkan kepada dia secara salah. Dia mendengar tentang Nabi Muhammad, yaitu mendengarkan Islam yang benar, baik itu orang Yahudi atau orang Nasrani. Kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada yang telah diturunkan kepada aku, disalah beliau SAW, kecuali dia adalah penghuni neraka. Kemudian Syekh menyebutkan, maka jika ada orang Yahudi atau orang Nasrani sekarang, beliau meninggal tahun 2000-an, perkataan beliau sudah lama ini. Jika ada orang Yahudi dan orang Nasrani sekarang, mereka memahami Islam tapi Islam yang salah, maka saya orang pertama, kata beliau, yang mengatakan bahwasanya mereka punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka belum tahu Islam yang benar. Inilah jihad, dakwah, baik itu dengan lisan, baik itu dengan tulisan. Kata Syekh, perhatikan, jihad dengan lisan dan tulisan, yaitu mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih. Dan ini prinsip seorang muslim, bahwasanya tidak ada agama yang benar di muka bumi selain Islam. Islam bukan agama terbenar, tapi tidak ada yang benar kecuali Islam. Ini prinsip jamaah, bahkan mungkin prinsip nomor satu di antara banyaknya prinsip seorang muslim dalam berakidah. Inna dina indallahil Islam. Tanamkan itu, bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak pernah akan diterima darinya agama tersebut dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Hanya Islam. Ini prinsip supaya kita tidak ragu-ragu, mudah terombang-ambing. Oh, itu benar juga ya. Saya kenal orang Nasrani baik banget. Saya kenal orang Yahudi ramah banget. Baiknya mereka di dunia, ramahnya mereka di dunia, baiknya mereka kepada Anda secara individu tidak membenarkan agamanya. Tetap mereka di atas kesalahan. Berkaitan dengan bermuamalah, no problem, kita bertetangga. Berkaitan dengan muamalah, no problem, kita berjual beli. Bahkan Nabi Muhammad minjam fulus sama orang Yahudi, enggak ada masalah. Tapi kalau soal akidah, maka tidak boleh kita ragu. Bukan berarti kemudian ketika kita bertemu dengan mereka, kita mengatakan, Yahudi, neraka ente. Enggak gitu. Nasrani, neraka ente. Enggak gitu. Jumat, ahad-ahad, ya hari ahad gitu ya. Kemudian kita datang ke beberapa gereja, kita tertunggu di luar. Wah, Kristen neraka ente. Enggak, mati kamu. Enggak boleh, enggak gitu. Maka kata Syekh, jika ada orang Yahudi, orang Nasrani, atau agama apa pun, sekarang kata beliau, maksudnya yakni abad ini, beliau ulama abad ini, sudah meninggal tentunya di awal tahun 2000-an, yang sampai kepada mereka Islam yang sah, maka saya orang pertama yang mengatakan mereka punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harus Islam yang benar dulu yang sampai kepada mereka. Ini fokus kita luas ya, kalau untuk semua umat. Terkadang kaum muslimin pun harus kita fahamkan kembali apa itu Islam. Ulun sebutkan kemarin di mukaddimah pertemuan minggu lalu, Islam, unsur agama Islam cuma 3. Dan ulun minta kala itu supaya pian semuanya bawa pulang. 1, al-istislamu lillah bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Unsur agama Islam yang pertama, seorang muslim berserah diri kepada Allah dengan mengesakan Allah dalam beribadah. Muslim bertauhid. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Muslim taat. Unsur yang kedua, Anda muslim, Anda taat. Walaupun kemudian di tengah perjalanan ketaatan Anda dalam hidup Anda ya tergelincir sana sini lah, tapi kembalilah kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Kemudian yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan semua para pelakunya. Muslim tidak syirik. Muslim hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam, wah, sangat banyak bahkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dakwah kita di Indonesia masih terlalu berat yang kita hadapi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang seperti ulun, seperti pian, atau seperti semua para dai di luar sana yang selalu mendakwakan tauhid akan selalu ada, tapi musuhnya pun akan selalu ada. Ini sudah sunnatullah. Ada yang menyekutukan Allah, ada yang memerangi. Ada yang menyekutukan Allah, ada yang memerangi. Yang jadi masalah kadang-kadang pada yakni kesyirikan ini, praktek kesyirikan ini ada fulus di sekitarnya. Makanya ketika ada orang-orang ingin memerangi, ingin memurnikan tauhid, ingin mengembalikan orang beribadah kepada Allah saja, ini dibenci. Kenapa? Karena ganggu fulus mereka, mengganggu penghasilan mereka. Nabi Muhammad itu diusir dari Taif karena Nabi Muhammad mengganggu penghasilan mereka. Kita cuma tahu sejarah Nabi Muhammad dakwahnya ditolak. Tidak. Sebabnya adalah di Taif ada Lata dan Uzza. Ada dua patung besar yang disembah orang. Dan orang dari banyak negeri datang untuk ke sana. Datang Nabi Muhammad SAW mengatakan Tuhan itu satu. Wah, ini ngerusak penghasilan. Persis ya? Persis. Da'i-da'i yang menyerukan tentang tauhid mesti dibenci. Kenapa? Karena terganggu fulusnya. Pian pernah lihat gak? Orang-orang kemudian setelah acara selesai gitu ya, untuk sebuah kuburan keramat yang luar biasa dikunjungi banyak orang, setiap orang kemudian melemparkan uang ke dalamnya. Pian cuma lihat mereka melemparkan. Lihat gak bagaimana mereka menyimpuni? Oh, segini-gini fulusnya. Merah. Bisa bayangkan kok misalnya penuh itu tempat dengan fulus. Fulus. Ini bukan urusan yang di dalamnya adalah seorang wali dan orang soleh, enggak, ini fulus. Mengatasnamakan kemudian supaya yakni Anda diberkahi, bisnis Anda diberkahi, ingin mendapatkan berkah tapi dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dakwah masih terlalu berat dan panjang. Dan bisa jadi para pelakunya anggota keluarga kita, anggota keluarga umum masih ada. Makanya terkadang kalau ceramah seperti ini atau dimanapun orang mau dengarkan, alhamdulillah enggak, no problem. Tugas saya di lingkup saya sendiri masih berat. Orang mau datang mau tidak, bodo amat. Kenapa? Tugas saya di lingkup keluarga saya, ring 1, 2, dan 3 masih banyak yang menyimpang. Ngapain capek-capek pergi ke sini, pergi ke sana mencerami orang lain, di keluarga sendiri masih rusak. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini fenomena terjadi di mana-mana di Indonesia. Anda tidak dapatkan satu masjid pun jarang. Anda tidak akan dapatkan satu masjid dari sini sampai hulu sungai kecuali mesti ada kuburan di dalamnya. Bukan begitu? Begitu. Kita kalau mampir mesti kemudian cross check dulu. Mampir misalnya sama teman-teman kru, mesti kalau mampir mobil masih nyala, satu orang keluar. Aman tak? Nah, baru kita turun. Gitu. Ada yang kita enggak cross check, kita berbaik sangka, wah ini masjid besar, masjid agung, wah mestilah enggak ada ya. Kita enggak cross check, turun aja lah, seturun wudu, begitu wudu. Ada takwa. Keluar lagi. Jadi mereka ketawa karena mereka merasakan susahnya kemudian mendapatkan masjid yang tidak ada kuburannya. Kalau ada kuburan, jangan bangun masjid di situ. Kalau ada masjid, jangan kubur orang di situ. Sesoleh apapun dia, taruh di kuburan. Taruh di Al-Kahf kaum muslimin. Yang pengen ziarah, sono. 5 atau 7 hari sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, yang beliau tekankan masalah kuburan. Karena beliau takut sekali kuburan beliau akan disembah. Beliau takut sekali kuburan beliau disembah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika bahkan para sahabat baru masuk Islam pun, sisa-sisa kesyirikan mereka zaman dulu masih ada. Ketika mereka pergi di salah satu peperangan, melewati salah satu pohon yang diagungkan oleh orang-orang musyrikin, para sahabat kan minta. Mereka kala itu mendapatkan satu pohon yang tentunya banyak dahan dan rantingnya, dicantelkan di sana banyak senjata untuk tabaruk cari berkah. Apa yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhat anwat. Wahai Rasul, jadikan dong buat kami ada satu pohon juga yang kami cantelkan di sana senjata-senjata kami supaya berkah. Masih ada itu karena mereka baru masuk Islam. Nabi Muhammad memaklumi karena mereka baru masuk Islam. Terkadang itu masih terbawa, bahkan siapapun di antara pian misalnya, jangankan maksiat yang besar seperti syirik pada Allah, dosa besar di bawahnya saja ketika sudah bertobat itu terngiang-ngiang terus, selalu akan teringat terus dosa yang pernah kita lakukan dulu. Itulah buruknya dosa, apalagi syirik. Apalagi misalnya ketika seorang menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, minta kepada orang yang ada di kuburan itu, kemudian memang dapat yang dia inginkan. Itu fitnahnya besar sekali. Apakah itu menunjukkan kebenaran? Tidak. Allah malah ingin membuktikan bahwasanya kalau kamu pengen syirik sekalian, nuwallihi ma tawalla. Kamu pengen yang menyekutukanku, yo sekalian. Dikasih sama Allah. Tapi keyakinan dia akan menyimpang. Ah, karena saya ziarah kubur ini, kemudian bisnis saya tambah lancar. Karena saya ziarah kubur ini, ziarah kubur syar'i tentunya. Ziarah kubur itu adalah disyariatkan. Tapi bukan untuk meminta kepada yang sudah meninggal, siapapun dia orangnya. Nah ini nih ngomong begini nih, apalagi live nih, banyak gak suka. tapi harus ada yang menyampaikan. Kalau kemudian semua orang diam, semua da'i diam, apa kemudian semua orang kita biarkan dalam kesyirikan? Tidak. Berisiko? Pasti. Tapi harus ada yang menyampaikan. Orang ketika menyampaikan dan menasihati, itu bukti sayang, bukti cinta. Bukan untuk menistakan, bukan untuk bukan untuk mengejek, tidak. Siapapun di antara kita, ketika ada teman yang menasihati, itu dia sayang sama Anda. Dia cinta sama Anda. Dia tidak ingin Anda terjerumus kepada dosa yang lebih dalam lagi. Itu di antara praktek seorang muslim sejati. Menjauhkan teman-teman kita kaum muslim yang lain dari keburukan. Bukan lagi yakni dari syirik, dari dosa besar pun kita akan jauhkan dia. Ambil tangannya, raih tangannya, berhenti kamu. Kalau sudah sampai hujah kepadanya, kita sudah terangkan kepadanya, lanjut dia dengan maksiatnya, lanjut dia dengan syiriknya, maka kita sudah berlepas diri. Kenapa? Kita sudah tegakkan hujah, ente di hari kiamat tidak bisa beradu argumen kepada Allah Subhanahu wa taala karena teman Anda di dunia sudah menyampaikan. Jadilah Anda sebab orang tidak bisa beradu argumen kepada Allah. Kenapa? Anda sudah sampaikan hujah. Anda sudah berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Pulang. Jihad dengan lisan dan tulisan, yaitu mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, bukan Islam yang salah, yang dipahamkan secara salah. Bahasa halabiyunya itu stereotyping. Nah itu dipahamkan ke orang secara salah. Seperti yang ada di masyarakat kita juga. Pokoknya orang cadaran buruk aja, orang jenggotan buruk aja, orang celana cingkrang buruk aja. Itu padahal mereka bodoh, tidak tahu, hanya ikut-ikutan. Maka kita harus berbaik sangka saja. Orang yang terkadang lisannya pedes, itu terkadang bisa jadi karena kebodohannya saja. Maka Anda harus sabar. Jangan balas keburukan mereka dengan keburukan lagi. Balas dengan ilmu, balas dengan kecerdasan. Jamaah sekalian, tauhid yang murni, yang bersih dari syirik, yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam, termasuk di antara negara kita, sangat tersayangkan, tapi kita cinta, kita tetap akan berjuang. Rasulullah, mungkin kita akan meninggal dan kita belum mendapatkan hasil. Itu sangat mungkin. Bahkan mungkin siapapun di antara kita yang berdakwah sampai umurnya 50, 60, 70 belum mendapatkan hasil. Tapi tetap ini harus disampaikan. Mungkin setelah Anda meninggal baru kemudian ada hasilnya. Anda tidak, sangat mungkin Anda tidak melihat hasil dakwah Anda. Tapi apakah kemudian kita berhenti berdakwah? Tidak, tetap sampaikan. Pada anak kita, pada istri kita, paman, bibi, orang tua, tetap berdakwah. Mungkin habis Anda meninggal mereka baru sadar. Bahkan mungkin puluhan tahun setelah Anda meninggal mereka baru ingat perkataan Anda. Bujuril anakku bahari sekalinya lahir. Nah, Anda sudah enggak merasakan suksesnya dakwah Anda padahal mereka menerima setelah Anda meninggal. Tapi tetap dakwah. Tetap sampaikan. Jangan putus asa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah telah memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat Islam ini. Beliau bersabda, "La taqumus sa'ah." Tentunya Nabi Muhammad ketika bersabda seperti ini bukan berarti kemudian ketika seorang menyekutukan Allah pakai dalil ini, saya ini syirik. Nabi Muhammad kan udah ngomong, saya syirik. Enggak gitu. Ini akan terjadi pada umat beliau, tapi bukan berarti ini dalil untuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Saya sudah dibilang Nabi Muhammad bakal syirik. Saya kan di akhir zaman nih. Ya sayalah orang yang kata Nabi Muhammad. Jangan gitu memaknainya. Ketika Anda berilmu, Anda malah harus selamatkan orang dari ini. Tapi ini tetap akan terjadi. Karena kebodohan mungkin, karena Allah tidak kasih hidayah, sangat mungkin. Ini tugasnya kita untuk belajar ya, agar tidak terjerumus pada dosa itu. Satu-satunya dosa yang harus kita hindari, harus. Seseorang ketika tidak menyekutukan Allah, surga dia akan dapat. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, hindari dosa yang satu ini. Berarti kita dosa-dosa yang lain boleh. Enggak juga, enggak gitu juga memaknainya. Cuman yang satu ini harus jauh sama sekali. Jangan sampai kemudian dosa-dosa yang lain itu dilakukan tapi syirik. Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi, "Ya bena Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis nomor 42 di Arba'in Nawawi, hadis terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis kursi, "Wahai anak Adam, jika kamu nanti mendatangiku di hari kiamat membawa sepenuh bumi dosa, banyak banget, sepenuh bumi dosa, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا, kemudian kamu menjumpaiku dan kamu tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, tidak yang besar, tidak yang kecil, dia bertauhid tapi dosanya banyak, usatul muwahhidin, para pelaku maksiat tapi dia adalah muwahhid bertauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La ataituka biqurabiha maghfirah." Aku akan mendatangimu dengan membawa sepenuh bumi juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Bahkan dalam sahih Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, "Syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Fayaqbilu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qatt." Para malaikat telah memberikan syafaat. Mereka minta izin, Allah kasih izin, dan yang akan diberikan syafaat kepadanya Allah sudah ridhoi. Para malaikat telah memberikan syafaat, di antara bentuk syafaat supaya orang yang sudah masuk neraka dikeluarkan. Para nabi telah memberikan syafaat. Orang-orang saleh telah memberikan syafaat. Dan tidak ada yang tersisa kecuali kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi kasih sayang. Kenapa? Yang diadab masih banyak yang harus diselamatkan. Fayaqbidu qabdatan minan nar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, mengambil satu kali ambilan, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari nerakanya satu kaum. Banyak orang berarti. Lam ya'malu khairan qattu, mereka tidak pernah melakukan kebaikan satu kali pun. Allah selamatkan. Kenapa? Tak taunya dia tidak menyekutukan Allah. Hindari yang satu ini. Bahkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW, ini hak seorang hamba yang Allah harus beri. Ini hak seorang hamba yang Allah harus kasih. Kan hak Allah atas hamba, kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Itu hak Allah untuk disembah dan tidak dipersekutukan. Kita harus tunaikan. Tapi hak kita dari Allah, Allah harus beri ketika kita melakukan, ketika kita bertauhid, kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, Allah tidak boleh mengazab orang yang yakni tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yu'adziba man la yusyrika bi syai'. Itu hak seorang hamba. Allah tidak boleh mengazab hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak kita, kita akan dapat. Allah akan berikan, bukan kita lagi, Allah akan berikan. Tapi kenapa kok dosa ini yang paling banyak kaum muslimin terjerumus kepadanya? Ada sedikit masalah ke dukun kerjaannya, ada sedikit masalah ke kubur kerjaannya, minta sama yang ada di kuburan, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan sampai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yani kajian-kajian tauhid dibenci dengan banyak jargon yang disampaikan. Kajian tauhid terus. Kajian kena tauhid, kena bab thaharah ya. Anda kira enggak penting? Rukun Islam yang kedua, salat. Semuanya basicnya Anda harus faham thaharah. Anda harus faham bab air. Anda harus faham bab najis. Anda harus faham bab mandi. Anda harus faham bab tayamum. Kenapa? Karena Anda akan sholat sehari 5 kali. Kalau Anda enggak paham masalah bab ini gimana? Makanya sering diulang. Karena terkadang kita lupa. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan remehkan bab-bab seperti itu. Padahal mungkin dengan ustaz yang sama dia pun bahas macam-macam hal. Adab dia bahas, akhlak dia bahas, akidah sudahnya, tauhid lebih dalam. Dia bahas semua. Anda kalau enggak suka pengajiannya, udah enggak usah hadir, dan jangan kemudian sebarkan jargon yang Anda miliki lewat iblis tentunya untuk menjauhkan orang dari pengajian-pengajian. Nah, lanjut ya. Rasulullah SAW memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat Islam ini. Ingat, Nabi Muhammad tidak tahu hari esok. Yang akan terjadi besok Nabi Muhammad tidak tahu. Semua ini adalah wahyu. Yang terjadi besok Nabi Muhammad tidak tahu. Besok Nabi Muhammad tidak tahu akan dilempari batu di Taif. Besok Nabi Muhammad tidak tahu akan codet wajahnya, luka kepalanya, bocor kepalanya di perut. Nabi Muhammad tidak tahu yang terjadi besok. Nabi Muhammad tidak tahu. Buhul sihir yang dibuatkan oleh beliau pun tidak tahu. Beliau manusia, tidak mengetahui perkara gaib. Hal-hal yang seperti ini wahyu Allah yang memberitakan kepada beliau. Dan seorang muslim harus meyakini ya. Prinsip ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi Muhammad Rasulullah, adalah saya pernah bahas di khutbah Jumat di sini juga, bahwasanya kita harus meyakini, membenarkan semua berita yang beliau bawa. Itu adalah prinsip seorang muslim tanpa ragu. Kata Nabi Muhammad SAW, la taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qaba'ilun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qaba'ilun min ummati al-authan. Hari kiamat tidak akan tiba sehingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik, dan sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala-berhala. Ya jamaah, di akhir zaman disebutkan bahkan manusia berbondong-bondong untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga di akhir zaman orang akan berbondong-bondong untuk masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ini yang pertama. Saya tambahkan sedikit ya, mungkin poin kedua dan poin ketiga kita pending di pertemuan yang lain, karena lebih betul-betul pada pembahasan jihad betul-betul dengan fisik, betul-betul jihad perang. Saya ingin persiapkan lebih dulu untuk poin yang ketiga. Yang kedua, jihad pertama adalah jihad dengan lisan dan juga tulisan. Anda pintar menulis, tulislah hal-hal yang baik. Tulislah hal-hal berkaitan dengan agama yang baik, tentunya berlandaskan dengan firman dan sabda, pemahaman para sahabat, diedit oleh seorang ustaz misalnya, bikin, no problem. Sebagian teman-teman ada yang seperti itu ya, mereka bikin kemudian minta diedit, no problem. Artinya tinggalkan jejak yang baik, dan itu bentuk jihad kita dengan berdakwah untuk mengembalikan kaum muslimin kepada Islam yang murni. Jamaah sekalian, yang kedua, thaniyan al-jihadu bil-mal wa yakunu bil-infaqi ala nashril islam wa tab'il kutubid da'iyati ilayhi ala wajhis ala al-wajhis sahih wa yakunu bitawzi'il mali ala al-mu'allafati qulubuhum min du'afa'il muslimina litathbitihim wa yakunu bitasni'i wa shira'il aslihah wal ma'iddat lil mujahidin wa ma yulzimuhum min ta'amin wa kisa'in wa ghairi dhalik. Kedua, jihad dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, mengembalikan kaum muslimin kepada Islam. Kedua, jihad dengan harta, yaitu menginfakkan harta untuk pembayaran dan perluasan ajaran Islam, mencetak buku-buku dakwah yang mengajak ke jalan yang benar, memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama Islam. Nah ini jemaah, bahkan sampai fatwa kontemporer akhir-akhir ini, sebagian di antara mereka para ulama ada yang membolehkan bahwasanya dana riba boleh diberikan kepada orang fakir untuk menyelamatkan mereka. Tapi jangan kasih tahu siapapun orang, semiskin-miskinnya mereka, mereka punya harga diri. Bu, ini ada uang bu, 3 juta buat ibu, ya 1 bulan sampai 3 bulan ke depan lah. Makasih dek, tapi ini duit riba loh bu, kurang ajar kamu. Jangan ngasih tahu, kasih aja duitnya. Tapi ini duit riba bu, duit haram. Wah, jangan yang gitu. Itu salah satu ya. Saya ulang. Jihad dengan harta, yaitu menginfakkan harta untuk penyebaran dan perluasan ajaran Islam, mencetak buku-buku dakwah dan yang mengajak ke jalan yang benar. Kita bahkan sampai punya dakwah sunnah publishing, walaupun belum terkenal amat. Ya ini, tapi kita punya. Kita mencetak beberapa kali. Percetakan orang, tapi kita nimbrung, namanya dakwah sunnah publishing. Doakan mudah-mudahan kita punya sendiri. Amin ya. Biar kemudian tulisan para ustaz, walaupun cuman yakni levelnya buku saku, bisa kita cetak, bagikan. Secanggih-canggihnya zaman kita sekarang, orang tetap masih kembali kepada buku ini. Koran bukankah masih dijual? Kenapa? Masih banyak orang suka kembali kepada benda yang solid seperti ini, kan enak dibaca. Beberapa percetakan yang saya tahu di Jakarta, itu ketika mereka menyebarkan broadcast tentang yuk berdonasi, mereka itu cetak Al-Quran. Bukan buku-buku, mereka nyetak Al-Quran, Quran terjemah, untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Non-muslim juga kasih, no problem. Saya melakukan ini beberapa kali. Tapi memang orang itu sudah ada ketertarikan dengan Islam, saya kasih Quran. Pembahasan masalah wudu lewat lah itu ya, namanya ini kafir nih orang. Tapi ini Quran terjemah. Jangan kasih mushaf, bukan terjemah, itu yang bermasalah. Karena itu kita harus wudu. Berkaitan dengan kolom terjemah, dia adalah salah satu di antara cara kaum muslimat ketika haid mereka tetap bisa baca Quran, tapi yang terjemah. Kemuliaannya, kesuciannya tidak seperti yang non terjemah. Makanya mau kasih. Dan itu berkali-kali. Itu berkali-kali. Dan alhamdulillah memang masuk Islam setelahnya. Masuk Islam. Mereka mungkin bisa beli di toko-toko buku ternama, tapi lain ketika itu adalah sebuah hadiah. Silahkan Mbak baca, silahkan Pak baca. Ada yang kurang jelas, silahkan tanya saya. Berlalu waktu, betul-betul datang, kemudian mengikrarkan ke Islam. Ya, ini bentuk dakwah. Bukan lagi buku-buku yang beginian, enggak. Mereka mencetak Al-Quran, Quran terjemah, ingin menyebarkan agama Islam lewat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada di antara 4 macam bentuk tafsiran Al-Quran, salah satunya itu adalah tafsiran yang dipahami oleh semua orang walaupun cuma dari terjemahan. Perkataan Imam Abdullah bin Abbas, tafsir itu ada 4. Salah satunya tafsir yang dipahami semua orang. Kalau dalam kasus kita, semua orang walaupun cuma dari terjemahan. Makanya kayak Mujamma' Malik Fahd, percetakan Al-Quran di Madinah, yang sekarang turunnya lagi tutup sekarang, itu menerjemahkan ke banyak bahasa. Bahasa Indonesia itu jelas, kemudian Spanyol, Inggris, wah semua mereka terjemahkan. Karena ada ayat-ayat tertentu semua kita paham. Apa itu? Ayat-ayat ketuhanan, ayat-ayat yang menceritakan tentang keagungan Allah, itu kita paham walaupun cuma dari terjemahan. Lain kemudian ayat-ayat yang memang hanya para ulama yang bisa menerangkan, atau ayat-ayat yang kemudian dipahami oleh orang karena itu bahasa mereka, atau ayat-ayat yang cuma Allah yang tahu karena memang cuma Allah yang tahu, seperti al-huruf al-muqatta'ah, seperti huruf-huruf hijaiyah yang di awal surah yang terputus-putus itu, cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu maknanya. Mencetak buku-buku dakwah yang mengajak ke jalan yang benar, memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama Islam, kasih sembako. Ketika Idul Adha beri mereka daging yang lebih banyak. Ada orang itu Pak ya, ada orang itu jamaah ya, betul-betul selama setahun enggak pernah makan daging. Enggak pernah. Idul Adha momen yang luar biasa bagi mereka. Jangan Anda anggap ringan, yakni kresek kecil itu ketika Anda bagikan. Bisa jadi itulah satu-satunya dalam satu tahun mereka makan daging. Kalau kita kan sering makan daging, makan daging teman, bangke pula. Suka gibah soalnya. Bukan yang di sini, yang di luar sana. Pindah ke sini ya. Sama juga ya. Iya. Memberikan santunan kepada umat Islam yang lemah iman agar tetap memeluk agama Islam. Memproduksi dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang. Memberikan bekal kepada para mujahidin, baik berupa makanan, pakaian, atau keperluan lain yang dibutuhkan. Ini bab jihad, yakni dengan harta, tapi untuk memang poin jihad yang ketiga. Jadi yang kedua, tapi untuk mensupport yang ketiga. Kita akan bahas yang ketiga insyaallah di pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa disampaikan jemaah, mudah bermanfaat. Salam dan khilaf, ulum mohon maaf. Bulan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya cukup ya, empat aja cukup ya. Kecuali ada yang saya tidak baca, silakan. Oh, dibilang cukup, datang. Cukup, lima aja. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah membaca bahwa riya itu termasuk syirik kecil. Apakah berarti orang yang berlaku riya itu tidak akan masuk surga? Karena setelah saya pikir-pikir, riya tidak ada hubungannya dengan beribadah kepada selain riya tidak ada hubungannya dengan beribadah kepada selain Allah. Siap. Bagus pertanyaannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tentunya sebelum sabda Nabi Muhammad, riya artinya adalah beribadah tapi ingin dilihat orang. Lain dengan sum'ah, itu beribadah tapi ingin didengar orang, ingin dibicarakan orang. Masya Allah ya, fulan itu kalau sholat khusyuk sekali. Dia pengen orang itu cerita tentang dia. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata para ulama, kemudian saya tidak salah, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, penyakit satu ini susah dihindari. Terkadang kita masuk dalam sebuah ibadah pun lillahi ta'ala muncul ketika tengah-tengah ibadah. Tapi untuk kasus yang seperti ini, insyaallah niat pertama keikhlasan dia sudah Allah terima. Tapi tentunya riya tetap merusak ibadah yang dia sedang lakukan saja. Salatkah? Atau mungkin sedekahkah? Rusak, percuma. Beribadah hanya ingin disanjung. Beribadah hanya ingin dipuji. Kata Nabi Muhammad SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku takutkan yang terjadi pada kalian, kalian di sini siapa? Kalian di sini siapa? Sahabat. Nabi Muhammad takutkan ini terjadi pada para sahabat yang imannya setebal itu. Yang aku takutkan ini, sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah kesyirikan yang kecil, syirik kecil. Kemudian Nabi Muhammad ditanya, fasu'ila anhu. Kemudian Nabi Muhammad ditanya, apa itu syirik kecil? Kata Nabi Muhammad, riya ibadah tapi ingin dilihat orang. Bedakan tiga hal, yakni tentang syirik besar dan syirik kecil. Ada tiga perbedaan, sorry. Syirik besar dan syirik kecil ada tiga perbedaan. Satu, syirik yang besar menghancurkan semua amal. Syirik yang kecil yang dilakukan saja. Orang kalau nyembah kuburan, minta kepada penghuni kubur, semua amalnya hancur. Dua, yang besar mengeluarkan pelakunya dari Islam setelah ditegakkan hujah tentunya. Sudah ada yang ngasih tahu, sudah dipadahi bahasa kita, tetap dia dengan kesyirikannya keluar dari Islam. Yang kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, untuk jawaban ini, maka syirik yang besar mengekalkan pelakunya di neraka Allah Subhanahu wa taala selamanya. Kecil tidak. Dia akan diazab menurut kadar dosa yang dia lakukan. Apakah dia akan diampuni? Sangat mungkin diampuni karena Allah Maha Pengampun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa saran sampean dalam mempersatukan muslim di Indonesia mengingat umat muslim di Indonesia berpecah belah dalam menegakkan ukuran sunnah? Siap. Ini bicaranya memang terlalu besar ya. Untuk ulama pribadi ini sangat besar. Orang kecil ngomong kecil, orang besar ngomong besar. Untuk ulama pribadi adalah memperbaiki pribadi. Memperbaiki individu kita. Lingkup kecil, sedikit demi sedikit. insya Allah akan menjadi besar. Itulah fokus kita masing-masing. Lingkup kecil, keluarga, melebar sedikit, teman, melebar, terserah. Yang jelas kita perbaiki diri masing-masing dulu. Bahkan karena sebab itulah insya Allah kita pun akan mendapatkan memimpin seperti yang kita inginkan. Dimulai dari kita. Kama kana alaikum wala alaikum. Bagaimana kondisi kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Pengen pemimpin bagus, maka anda harus bagus. Kenapa para sahabat punya pemimpin Rasulullah? Sahabatnya baik. Allah Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara kita menjelaskan kepada teman yang masih menganggap kuburan di dalam masjid tidak apa-apa karena kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Masjid Nabawi, siap? Padahal yang kita tahu awalnya kuburan beliau tidak di dalam masjid. Hanya karena perluasan masjid, siap? Jamaah sekalian rahimakumullah, ini jawaban sebenarnya bahwasanya kuburan Nabi Muhammad SAW awalnya itu di luar bagian dari masjid. Ketika ada pelebaran lah kemudian beliau masuk bagian dari masjid. Itu pun tidak semua kemudian setuju. Anda kira semua sahabat setuju? Oh, rame. Di zamannya rame. Tapi karena harus ada perluasan, maka akhirnya beliau atau kuburannya masuk. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, ia dulunya di luar. Dan itu bukan patokan kita di Indonesia. Kemudian ketika ada masjid kita kubur orang di sana, atau ada kuburan kemudian kita bangun masjid di sana. Ini salah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburan ini sebagai tempat kembalinya orang. Tapi tentunya minta-minta, tawasul, praktek yang salah. Beliau sangat takut kuburan beliau dijadikan yakni tempat ibadah. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, la tusallu ilal qubur, jangan kalian salat menghadap kubur, karena menghadap kiblat itu adalah syarat sahnya salat. Di depan anda ada kuburan, salat anda tidak sah. Dan betapa banyak masjid itu betul-betul ditaruh sengaja di bagian peimamannya untuk mendekatkan pemahaman. Untuk mendekatkan pemahaman, anda salat tapi anda pakai peci dari sutra, salat anda sah. Tapi peci anda haram. Tapi kalau anda sholat baju anda untuk menutup aurat anda dari sutra, sholat anda tidak sah. Kenapa? Karena menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Itulah maknanya kurang lebih seperti kiblat. Ketika ia di depan anda, di kiblat anda, maka sholat anda tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika kita tahu ada orang saleh meninggal, ya kubur, no problem. Tapi jangan bangun masjid di sana. Atau ketika ada sudah ada masjid, jangan kubur orang saleh di sana. Lambat laun, praktek orang-orang Nasrani itu akan kita praktekkan dan betul-betul terjadi. Nabi Muhammad ketika sakit, istri-istri beliau ada di sekitar beliau dan mereka ngobrol. Ummu Habibah dan yang lainnya. Mereka menyebutkan tentang satu gereja, nama gerejanya Maria, yang ada di Ethiopia. Mereka ngobrol, tapi orang sakit, ya pian pun mungkin ketika sakit, kadang-kadang dengerin orang yang berkunjung ngobrol kan. Nabi Muhammad pun demikian, beliau sakit tapi istrinya ngobrol beliau dengar. Mereka sebutkan tentang gereja yang mereka pernah lihat di negeri Ethiopia. Mereka sebutkan kecantikannya, mereka sebutkan keindahannya dan semua gambar-gambar yang ada dalamnya. Nabi Muhammad SAW langsung tersadarkan dan ngomong, ulaika idza mata minhum rajulun salih banau ala qabrihi masjidah. Ulaika syururul khalqi indallah. Kata Nabi Muhammad, mereka tuh orang-orang Nasrani, kalau ada orang saleh yang meninggal di kalangan mereka, mereka bangun di atasnya masjid atau tempat ibadah. Kata Nabi Muhammad, ulaika syururul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Siapa yang bangun masjid di atas kuburan orang saleh, atau yang mematak orang saleh di kuburan kaum muslimin? Maknanya tinggal dibalik saja, walaupun yang pertama lebih tepat. Jangan. Hormati orang saleh dengan ilmu yang dia sudah sampaikan. Ingatlah wejangan-wejangan dia, ingatlah nasihat-nasihat dia. Jangan berlebihan. Sebab pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi karena sikap ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Jangan kembali lagi kepada zaman Nabi Nuh. Pertama kali terjadinya kesyirikan di kaum ini karena berlebihan sikapnya terhadap orang saleh kepada Wadda, Su'a, Yaghutha dan Ya'uqa dan Nasra. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan Ustaz, ya saya maafkan. Bagaimana caranya berdakwah terhadap saudara atau orang tua yang masih syirik ke kubur, ya. Akan tetapi saya masih lemah dan sering siap. Pokoknya bagaimana cara berdakwah kepada saudara atau orang tua yang masih melakukan praktek kesyirikan tapi lemah mungkin dalam ilmu jamaah. Kalau kita belum mantap dengan keilmuan kita, maka yang paling kita bisa lakukan hadis yang tadi pertama saya sebutkan, ingkari dengan hati, karena Anda belum mampu. Mengingkari dengan tangan dengan makna kuasa itu kalau memang punya power. Enggak mampu dengan lisan, itu pun kalau punya, enggak mampu ya mungkin dengan hati. Tapi jangan kemudian Anda kemudian tidak menambah ilmu, menuntut ilmu, memperkaya diri dengan ilmu, akhirnya nanti mereka syirik terus. Segera Anda ilmui tentang kesalahan yang mereka lakukan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan Anda untuk berbicara dan Allah mudahkan mereka untuk paham. Sampaikan, bikin mereka tidak punya hujjah di hadapan Allah, beradu argumentasi di hadapan Allah karena Anda sudah menyampaikan. Sampaikan. Apalagi orang tua. Kita sangat sayang pada orang tua. Kita tidak ingin mereka kemudian Allah jebloskan ke neraka karena kita belum berdakwah. Tapi ingat, kalau sudah sampai kepada mereka jali, sudah sampai kepada mereka hujjah, walaupun bukan dari Anda, tetap mereka tidak punya hujjah dari Allah. Kenapa? Bisa jadi mungkin dakwah itu tidak dari Anda, dari mungkin teman dia atau yang lain. Yang terakhir, assalamualaikum Ustaz, salahkah saya ketika bersedekah mengharap balasan dari Allah seperti agar dilimpahkan rezeki? Karena dengan seperti itu seolah-olah tidak ikhlas karena Allah hanya berharap balasan dari amal tersebut. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ingat sabda Nabi Muhammad SAW, semua kita hafal insyaallah, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Barang siapa, contohnya lain tentunya nih, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan yakin ini kewajiban dari Allah, wa ihtisaban, mengharap pahala. Berharap pahala itu ajaran Nabi Muhammad. Ada amalan hati itu yang namanya ar-raja, pengharapan, semoga amal saya diterima. Ada juga amalan hati yang lain adalah takut, takut amal kita tidak diterima, takut akan neraka, berharap akan surga. Ini harus seimbang. Jadi kalau Anda bersedekah kemudian mengharap pahala dari Allah, itu harus. Dan enggak mesti kemudian pahala yang Allah berikan pada kita itu dalam bentuk lapangan rezeki. Mungkin yang lain-lain. Anda enggak pernah tahu itu. Pokoknya infak aja, sedekah aja. Balasannya dari Allah sudah jelas. Allah akan simpan itu, Allah akan investasikan itu, Allah akan kembangkan itu, bahkan sampai sebesar gunung atau lebih besar daripada gunung. Walaupun yang Anda infakkan sangat kecil, berinfaklah, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah pasti. Berkaitan dengan Allah akan kembalikan di dunia, alhamdulillah, enggak, no problem. Di akhirat pasti Allah akan balas. Di dunianya pun enggak mesti dalam bentuk harta. Mungkin Anda dijauhkan dari mara bahaya, Anda dijauhkan dari malapetaka. Macam-macam bentuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atau kemudahan. Allah berikan kepada kita banyak kemudahan dalam segala urusan karena kita mungkin berinfak dan kita bantu orang. Wallahu a'lam bishawab. Berinfaklah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak Allah akan balas di dunia, di akhirat pasti Allah akan balas sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang saya sampaikan dan bermanfaat salah dan khilaf ulama. Maaf, tiga macam jihad kita sudah bahas, dua di antaranya, yang ketiga insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Qulun tudu dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.